banyak yang terlewat dari kehidupan ini yang kita jalani. Kadang kita merasa hidup selamanya dalam kenikmatan fana dan keindahannya. Masih ada keangkuhan diri dan tertanam di jiwa insan yang telah terluka. Tak ada yang sempurna di dunia, tak ada yang kekal dalam kehidupan. Semua kita harus meniatkannya, dan bila kita renungkan kembali semua perjalanan panjang kita nanti, berakhirlah di tujuan yang telah pasti. Sadarilah lagi sebelum kita terlambat menyesali. Yang terjadi